Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Yang pertama, kalau kondisi kaum muslimin dalam keadaan ditekan, sulit untuk berdakwah terang-terangan, maka tidak mengapa kita berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi selama 3 tahun atau 4 tahun. Namun saya ingatkan, sebagian diingatkan oleh para ulama, asal berdakwah di negeri kaum muslimin dengan terang-terangan. Kalau pemerintah tidak melarang, tidak ada yang ditangkepin, tidak ada yang dibunuhin, maka asalnya dakwah dengan terang-terangan. Kalau ada dakwah yang sembunyi-sembunyi, maka hati-hati. Hati-hati, karena kalau orang dakwah sembunyi-sembunyi berarti di atas kebatilan. Kalau orang di atas kebenaran, dia berani menyampaikan kebenaran tersebut. Dia berani untuk berdialog, dia nampakkan kebenaran tersebut. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, kemudian baiat sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan, hati-hati rahasia, ini enggak benar seperti ini. Kenapa? Kita sekarang berada di negeri kaum muslimin. Asalnya dakwah di negeri kaum muslimin dengan terang-terangan, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Berbeda halnya kalau kondisinya tidak seperti di negeri kaum muslimin. Contohnya, para ulama menyebutkan seperti di Rusia misalnya. Di Rusia dahulu kalau ketahuan ada yang sholat, ditangkepin. Ada yang ngaji Quran, ditangkepin. Namun apakah orang-orang Islam yang ada di bawah pemerintahan Rusia, Uni Soviet tatkala itu, mereka tidak berdakwah, mereka berdakwah. Namun sembunyi-sembunyi. Mereka amalkan cara dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi. Adapun di Indonesia misalnya dakwahnya sembunyi-sembunyi, ngapain sembunyi-sembunyi? Dakwah sembunyi-sembunyi enggak beres ini berarti. Hati-hati. Kalau ada di Indonesia dakwah sembunyi-sembunyi, enggak beres. Enggak berani terang-terangan. Asalnya Islam, kul hadihi sabili. Katakanlah ini jalanku. Asalnya dengan terang-terangan. Sebagian orang menganggap dakwahnya, kita harus berdakwah dengan dua fase. Fase makiyah dengan fase madaniyah. Kalau fase makiyah sembunyi-sembunyi terus. Ini enggak benar. Ini kebetulan. Nabi 3 tahun itu kebetulan saja. Bukan kita berdakwah harus 3 tahun dulu, diam-diam, baru nanti terang-terangan pada tahun keempat. Enggak ada seperti itu. Cuma kebetulan Nabi 3 tahun karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dakwah secara terang-terangan. Oleh karena alhamdulillah kita berusaha ya, stabilitas keamanan yang ada di negeri kita jaga. Ya ikhwan, bagaimanapun kondisinya keamanan lebih baik, maka jangan seorang konyol. Semangat bagus, tapi semangat yang tidak memikirkan maslahat itu kekonyolan namanya. Oleh karena lihat kondisi, sementara keamanan, jaga keamanan tersebut, berdakwah dengan sesuai dengan aturan ya, kebenaran harus disampaikan. Alhamdulillah negeri kita masih mudah untuk menyampaikan dakwah, meskipun saya katakan semuanya subur, maksiat juga subur. Dan demikianlah sirat, pertarungan antara hak dan batil akan terus ada sampai hari kiamat. Kemudian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari cara dakwah Nabi SAW secara diam-diam, ternyata dakwah Islam adalah dakwah yang universal atau internasional. Bukan berkaitan dengan satu suku saja, bukan berkaitan dengan satu kabilah saja, bukan berkaitan dengan Arab saja. Kalau kita lihat orang-orang pertama kali masuk Islam dalam dakwah sirriyah Nabi SAW setelah Abu Bakar bergerak berdakwah, para sahabat berdakwah, banyak yang masuk Islam dari berbagai macam kalangan. Ada dari orang-orang yang nasabnya tinggi, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini orang-orang yang nasabnya tinggi. Ada yang orang-orang yang nasabnya biasa. Ada yang orang-orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar juga termasuk orang yang kaya, Utsman juga termasuk orang yang kaya. Ada sahabat-sahabat yang miskin seperti Abdullah bin Mas'ud, bukan dari suku yang terkenal, dan dia juga bukan orang kaya tapi miskin, menggembalakan kambing. Artinya Nabi SAW menawarkan Islam kepada siapa saja. Kemudian bukan cuma orang merdeka, budak pun ditawarin Islam oleh Nabi SAW. Oleh karenanya ada budak-budak yang masuk Islam. Bilal masuk Islam. Amir bin Fuhairah masuk Islam. Zaid bin Harithah masuk Islam. Semuanya budak-budak. Kemudian nanti ada Salman Al-Farisi juga masuk Islam dari Faris. Ada Suhaib Ar-Rumi dari Rum, Romawi juga masuk Islam. Oleh karena Islam adalah agama yang universal dan kepada siapa saja, tidak mengenal harkat dan martabat, semua orang berhak untuk masuk Islam. Oleh karena Islam tidak memberikan kemuliaan kepada kekayaan, bukan, tetapi kepada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bisa jadi seorang budak lebih mulia daripada orang merdeka. Bisa jadi orang miskin lebih mulia daripada orang kaya. Kalau dia lebih bertakwa daripada orang kaya tersebut. Bisa jadi orang kaya juga sangat mulia di sisi Allah tatkala dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang ajam lebih mulia daripada orang Arab. Bisa jadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala merendahkan Abu Lahab Allah meletakkan, menjatuhkan Abu Lahab padahal dia memiliki nasab An-Nasib Abu Lahabin. Nasabnya sangat tinggi, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengangkat Salman Al-Faris yang bukan orang Arab sama sekali, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian, makanya agama yang tidak masuk akal agama Yahudi. Tidak masuk akal. Orang Yahudi saja yang masuk surga. Ini gimana? Terus yang lainnya gimana? Ini agama tidak masuk akal. Kok bisa cuma orang Yahudi? Kalau kebetulan masuk lahir dari orang Yahudi, alhamdulillah berarti. Tapi kita yang orang Jawa, yang orang Bugis, gimana nasib kita? Masuk neraka jahanam? Ya, menurut mereka masuk neraka jahanam. Mereka menyangka bahwasanya surga hanyalah milik mereka. Oleh karenanya Islam tidak demikian. Ya, meskipun Islam turun di Arab, di negeri Arab, jazirah Arab, tetapi Islam untuk seluruhnya. Tidak ada Islam memuliakan satu dengan yang lain, dengan jenisnya, dengan harkatnya, dengan hartanya, tidak. Tetapi Islam memuliakan dengan takwa, dengan akhlak. Itulah sistem Islam memuliakan penganutnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.